Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman, yang lalu kita masuk pada fa'sababiyah. Nah, yang beramal menasabkan fi'il mudhari' dengan perantaraan mudmarah wujuban dengan syarat apa? Didahului dengan nafi mahad au talab bil fi'l. Yang dimaksud dengan nafi mahad apa itu kata dia? Yang terbebas dari makna itsbat. Baik. Adapun talab bil fi'li, apakah yang dimaksud harus dengan fi'il atau bagaimana? Muhammad. Talab apa? Bil fi'li maksudnya? Nam talab dengan apa? Dengan bersamaan fi'il. Bukan bisirah. Tidak harus dengan sirah fi'ilnya, tapi apa? Di sini ma'iyah, musahibah. Talab bil fi'li maksudnya apa? Harus talab yang apa? Musahib lil fi'li. Kenapa? Karena di sana ada talab yang bukan dengan fi'il, tapi harus dia bersamaan dengan fi'il. Apa di antaranya? Betul. Tamanni, taraji, arad dan takdir. Taib. Apabila sebelumnya adalah itsbat, tidak ada nafi badannya, maka bagaimana hukum fi'il mudhari'nya? Abu Umar. Ala hasabi ma qablaha. Karena fa'nya berarti fa' fa'atifah. Taim atifah na'am khalis atau mahd. Adapun fa' sababi asalnya fa' na'am atifah. Kenapa kok dia menasabkan? Bagaimana itu? Untuk membedakan makna. Membedakan makna dengan? Dengan yang sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala aqsamu talabil waqi'i qabla fa'is sababiyyah. Wa amma at-talabu fa innahu yashmalu al-amra ka qawlihi ya naqsiri anaqan fasiha ila sulaymana fatastariha. Halam sebelumnya yang mana? Ini belum? Tadi. Berarti kita ulangi sedikit. Qala al-mas'alatu tsalitsah ba'da fa'il sababiyyah idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Naam. Fa nafyu qawlihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Wa ka qawlika ma ta'tina fa tuhaddithana. Tayyib. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi qawlillahi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu ay la yuhkam 'alaihi bil mauti fayamutu. Tidak ditetapkan atas mereka hukum untuk mati sehingga mereka mati. Fantafal musabbib wa huwa al maut. Nah. Lintifai sababi Fantafal musabbab wa huwal maut lindifai sababihi wa huwal qada'u bih. Maka apa? Tidak ada akibat yaitu kematian dikarenakan tidak adanya sebabnya yaitu penetapan kematian. La yuqda alaihim fayamutu. Wal masrar muawwal min an wa ma dakhalat alaihi ma'tufun ala masdarin ma'khudin mimma qabla al-fa'. Wa taqdir la yakunu qada'un alaihim fa mautun lahum. Wa inna ma qaddaru hadha taqdira fihi wa fi ma ya'ti li anna an taj'alu ma ba'daha fi hukmil masdar. Fayakunu mufradan fayajibu an yakuna al-ma'tufu alayhi wa huwa ma qabla al-fa'i fi ta'wil al-mufrad li'adami anfi al-mufradi ala al-fi'li illa fi nahwi yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa mukhriju al-mayyiti min al-hayy. Tayyib, takdirnya ikhwani fillah la yakunu qada'un alayhim fa mautun lahum. Ya, tidak ada ketetapan kematian atas mereka sehingga apa? Kematian menimpa mereka. Jadi kan tidak ada ketetapan ya tidak ada kematian. Mereka tidak akan mengalami kematian orang-orang yang berada di dalam neraka. Nah, ditakdirkan yang demikian kenapa? Karena an menjadikan apa yang setelahnya pada hukum masdar ini jelas sehingga mufrad. Nah, sehingga wajib ma'tuf alaih, yaitu yang sebelum fa, itu juga apa ta'wilnya mufrad. La yuqda alaihim fayamutu ay la qada la yakunu qada'un alaihim. Tapi kenapa? Dikarenakan tidak bolehnya atuf mufrad na'am alal fi'il. Ni adami atfil mufrad alal fi'li. Ila fi nahwi yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy, ini pengecualian. Bolehnya dalam pengatofan mufrad atas fi'il. InsyaAllah nanti pembahasannya. Qala irabul ayati bitamamiha la harfu nafiyin. Nah, ini di irab. La yuqda alaihim fayamutu. Ahmad. La harfu nafiyin. Jismin. Okay. Harfu nafiyin. La yuqda alaihim fayamutu. Dia beramal tidak? Tidak beramal, maka ya, harfu nafiyin mabniyun ala as-sukun. Yuqda fi'lun madhi fi'lun mudhari' mughayyir sighah marfu'un wa lam tarfihi al-dhammatu al-muqaddaratu lit'awwur. Alaihim ala harfu jar mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hum dhamirun ittasalu mabniun ala al-kasri fi apa alaihim mabniun ala sukun. Dan ini yang mana? Fi mahalli jarin ismu majrur. Almim alamatu jima jarul majur fi mahalli raf'in na'bun na'bil fa'il. Fayamutu fa sababiyah yamutu fi'lun mudhari' mansubun bi an mukmarah wujuban wa alamun bi nasbihi harfun nun wal wawu dhamirun muttasilun bi sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib. Wa ka qaulika ma ta'tina fa tuhaddithana. Naam. Tayyib. Qala wa hadha al-mithalu 'ala an-nasbi lahu ma'nayan. Ma ta'tina fa tuhaddithana. Engkau tidak mendatangi kami sehingga kami berbicara denganmu. Memiliki dua makna. Naam. Al-awwal an yakuna an-nafyu munsabban 'ala al-ma'tufi 'alayhi. Fayantafil musabbab lindifa'is sabab. Yang pertama, ikhwanifillah, penafian tersebut apa? Dikonsentrasikan kepada maktuf alaih saja. Nah, alal maktuf alaih penafiannya. Taib. Berarti hanya sabah. Fayantafil musabab lintifa'i sabab fayakunu ma'nal kalam ma ta'tina fakaifa tuhadditsuna. Intafal ityan fantafat tahdid lintifa'i syartihi wa huwal ityan. Taim. Jadi penafian tersebut dikonsentrasikan pada apa? Itian di sini. Maka ketika tidak datang, maka tidak pula bisa apa? Bincang-bincang. Nah, sehingga maknanya mata tina fakai fatuhat ituna. Engkau tidak datang, maka bagaimana kami bisa bincang-bincang denganmu? Atau kami, bagaimana engkau bincang-bincang dengan kami? Intafat idian, fantafat tahdid. Ini jelas, ya kan? Datangnya tidak ada, maka apa? Tahdid juga tidak ada. Lintifai syartihi wahual idian. Ini makna yang pertama. Athani an yakunan nafyu munsabban alal maktuf. Nah, al-maktuf berarti yang sebelum fa atau setelah fa. Apa? Setelah fa. Taim. Fayakunu tanzir. Naam. Mayakunu minka idyanun fayakibuhu hadithun. Bal yakunu minka idyanun walayakunu minka hadithun. Ay anaka ta'tina. Ya anaka ta'tina ghairu muhaddith wa ala hadha al-ma'na yakunu aslul ityan thabitan walakinnal manfiyyan tahdith. Karena apa yang menjadi konsentrasi adalah apa? Penafian ma'tuf. Wa yajuzu fi hadha tarkib raf'ul fi'li ba'da al-fa'i imma bil 'athfi 'ala al-awwal fa yakunu al-ma'na nafyu al-ithnain ay ma ta'tina fa ma tuhaddithuna aw 'ala al-istithna'a fa yakunu al-ma'na nafiyul ityani wa itbatul tahdith ay ma ta'tina fa anta tuhadithuna. Naam. Ma ta'tina fa anta tuhadithuna. Naam. Nafiyul ityan wa itbatul tahdith wa hadhal wajhul mu'tarad li'annahu la yumkinu tahdithun bidun idyan. Untuk yang terakhir, engkau tidak mendatangi kami, maka engkau akan berbicara kepada kami. Bagaimana ini? Ini tentunya sesuatu yang apa? Yang dibantah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin nam tahdith kecuali dengan idyan. Wa dzakara al-musannif al-mughni tawjihan li dzalik wa huwa anna al-ma'na ma ta'tina fil mustaqbal fa anta tuhadditsuna ay al-an. Nah, maksudnya apa? Engkau tidak akan mendatangi kami di waktu mendatang, maka engkau sekarang ya bincang-bincang dengan kami. Nah, yaitu sekarang fa anta tuhadditsuna al-an. Wa sawwarahu al-ba'du bi an yakuna ahaduhuma ala syanti nahrin wal akhar ala syantihil akhar. Wallahu a'lam. Mungkin saja fani fil ma ta'tina fa anta tuhadditsuna, sudah kamu tidak perlu datang, yang penting apa? Bicara. Kalau zaman sekarang bisa. Ma ta'tina fa anta tuhadditsuna, bisa enggak sekarang? Bisa. Pakai telepon, pakai HP. Nah, ini bisa. Sehingga tidak melazimkan pada zaman sekarang apa? Naam, harus datang. Naam, sehingga bisa bincang-bincang. Naam. Bisa bincang-bincang walaupun enggak perlu datang. Sehingga makna yang terakhir tetap bisa, ikhwanifillah. Mata tina fa anta tuhadithuna. Ya. Intinya apa? Kalau kamu enggak datang ya sudah, enggak apa-apa, ngobrol bincang-bincang lewat telepon saja. Ini maksudnya. Paham? Makna yang paling jelas yang biasa langsung muncul di benak ifanifillah untuk jumlah matatina fatuhat di sana berarti apa? Penafian jenis yang pertama. Ya. Engkau tidak mendatangi kami, maka bagaimana engkau bisa apa? Bincang-bincang dengan kami. Baik. Sehingga karena tidak ada etian, maka ya tidak ada tahdid. Ini makna yang paling jelas dan paling mudah dipahami dari kalam tersebut. Qala wa syaratna kaunahu mahdan ihtirazan min nahwi ma tazalu ta'tina fatuhadithuna. Naam. Kenapa ini? Zakaria. Kita mempersyaratkan nafina nafi mahd. Tadi telah dijelaskan nafi mahd itu yang tidak terkandung padanya itsbat. Sekarang hal ini untuk mengeluarkan semisal contoh ma tazalu ta'tina fatuhadithuna. Kita tidak boleh membaca fatuhadithana. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Tapi di sini ada ma. Bagaimana kita tidak ya kita bagaimana kita katakan tidak memenuhi syarat? Berarti karena di sini penafian terkandung makna isbat, sebab menafikan nafi. Berarti jadinya isbat. Matazalu ta'tina fatuhadditsuna. Engkau senantiasa mendatangi kami sehingga apa? Engkau bincang-bincang dengan kami. Tayyib. Wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Nah, di sini juga apa? Terkandung padanya isbat. Walaupun di situ ada nafi tapi terkandung padanya isbat. Kenapa? Karena ada yang diinginkan apa? Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Di sini penetapan bahwasanya nah setiap datang mesti apa? Mesti bincang-bincang. Maka tina ila patuh hadithuna, engkau tidak mendatangi kami kecuali engkau naam bincang-bincang dengan kami. Di sini berarti apa maknanya? Itsbat. Fa inna maknahuma itsbat. Falidhanika wajaba raf'uhuma. Amal awalu fa li'anna zala lin-nafi. Na wa qad dakhala 'alaihi an-nafy wa nafy an-nafy itsbat. Wa hadha wadih. Naam. Zala bermakna nafi. Kemasukan nafi berarti penafian nafi, makanya jadinya isbat. Wa amma tsani falinqidha'in nafi bi illa. Adapun yang kedua dikarenakan batalnya penafian tersebut dengan illa. Naam. Maka menjadi isbat. Hadha nahwu min al-intiqadi mubtilin lin nasbi ittifaqan. Taib, ulangi. Hadha nahwu min al-intiqadi mubtilun lin nasbi ittifaqan. Nah, mencontoh nah pembatalan ini nah membatalkan nasab secara ittifaq. Wa ma idza kana ba'dal fi'li nahwu ma ta'tina fatuhadithuna illa fiddar faqala ibn Malik wa ibnuhu bi wujubi ar-raf'i wal jumhur bi jawazil amrayn ay ar-raf'a wa nasba. Yang terjadi ittifaq yaitu apa? Yang keluar dari nafiul mahad yaitu kondisi ma ababila masuk pada nafi seperti ma tazalu atau apa? Atau sighah apa? Istitsna. Naam. Penafian kemudian ada istitsna padanya, maka batal. Ini ittifaq. Adapun setelah fi'il, apabila illanya setelah fi'il, ma ta'tina fatuhadithuna illa fiddar. Ibn Malik dan anaknya mengatakan wajib rafa'. Adapun jumhur menyatakan boleh dua perkara, yaitu rafa' dan nasab. Wa syadu lidzalika qauluhu wa ma qama minna qa'imun fi nadiyina fayantiku illa billati hiya a'rafu. Ruwiya fayantiku bil wajhain, berarti fayantiku dan fayantika. Wa ansyadahu sibawai bin nasbi. Syahidnya di sini ada ma wa ma qama minna qa'imun fi nadiyina fayantika illa billati hiya a'rafu. Nah, karena apa? Ilahnya setelah fi'il. Berarti ya rajih boleh dua-duanya. Khanifilah, kenapa? Karena datang na'am syahid dari kalam Arab. Na'am. Ini berhubungan dengan makna nafil mahad. Jadi keluar darinya apa? Nafiyun fihi makna al-isbat. Adapun aksa muntala, kita akhirkan saja insyaallah. Astagfirullahaladzim.